dulu disebut gaul mun mabok, muka aurat, teu gaul mun teu nongeng inum, teu jackpot, eta mah teu gaul mun teu ngaji. Setuju? Despacito we arapa. Tapi teu baroga deposito. Gaul mah apa Quran, apa hadis, eta gaul. Dan ditanya mama, bagaimana lirik Despacito Anda waktu di dunia moal? Anu hapid tahu bulat ge moal ditanya engke. Masjid mah the real man go to masjid. Lain cowok sejati itu ke masjid mah. Jadi nu gaul mah nu ka masjid, menang amalan masjid. Bener akidah selamat tidak terwarnai, tidak terkontaminasi ku nu itu nu ieu. Karena akidah hari ini cabangnya banyak. Lalu mati nul akhlak, kuat akhlak, gaul jeung saha ge. Kitu we si eta mah. Wafat dimanapun dalam kesyahidan karena membawa akidah yang benar. La ilaha illallah.